Mitra bisnis mundurnya Menko Sri Mulyani dari jabatan untuk menerima tawaran Bank Dunia menjadi Managing Director di tengah-tengah proses penyelidikan KPK atas kasus Bank Century memicu pandangan pesimis dari beberapa kalangan terkait dengan upaya penyelesaian skandal Bank Century. Untuk membahas masalah ini, segera kita akan temui Quick Yanggi. Pak Quick, beberapa kalangan menilai pesimis atas kinerja tim pengawas kasus Century bentukan DPR jika Menkyu Sri Mulyani tetap berangkat ke Washington DC. Nah, menurut Bapak, seperti apa nantinya arti dari tim pengawas ini, Pak? Iya, nggak ada apa-apanya lagi sudah. Oleh karena pekerjaan yang paling hebat kan waktu pansus. Setelah itu selesai, yang mau diawasi apanya lagi? Jadi ya, kebijakannya kan sudah jatuh. Mayoritas mengatakan C. Opsi C yang isinya tidak bisa menerima kebijakan itu. Tapi tidak ada dampaknya. Oleh karena ada kelemahan-kelemahan lagi dalam hukum. Harus dilanjutkan dengan pernyataan pendapat, terus kemudian ternyata tidak akan tercapai kurumnya segala 3/4. Karena itu memang, ya itu yang dikatakan Pak Isu, itu bukan domainnya DPR. Nah DPR kok mau saja, DPR-nya kan direduksi sekarang masih mau lagi. Kenapa Bapak katakan DPR telah direduksi, Pak Quick? Oleh karena begini, DPR itu kan direduksi menjadi pembantunya polisi dan jaksa. Ya kan? Setelah kerja, okay. Sekarang datanya serahkan kepada mereka untuk, jadi dia menjadi pengumpul data untuk aparat hukum. Sesudah itu, ada pernyataan lagi dari polisi dan kejaksaan dan KPK. Kami nggak perlu itu pekerjaan. Hakikat kami itu, pekerjaannya kami nggak perlu dapat masukan dari DPR gitu. Lucu, pokoknya ada pansus, nggak ada pansus, kami akan bekerja, kami akan memeriksa sendiri. Gitu. Lantas, apa mungkin kinerja pansus Century menjadi sia-sia lantaran masalah ini, Pak Kwi? Mungkin sekali. Ya, kasus Century ya berhasil mengungkap fakta yang begitu jelas, tetapi ya terus nggak tahu, ditutup-tutup berbagai macam teori. Lalu akhirnya kan DPR cuma direduksi menjadi pembantunya aparat hukum. Karena akhirnya kan kesimpulannya Century banyak data, ya ditindaklanjuti, DPR sudah selesai tugasnya, lucu itu. Padahal DPR boleh apa tidak mengadili kebijakan, kan masih boleh. Tugas DPR kan mengadili kebijakan, ini bisa dibenarkan atau tidak. Hukumannya bukan penjara atau denda, hukumannya adalah pernyataan, mesti tidak percaya gitu kan. Nah bahwa produk sampingan dari pansus Century itu banyak fakta kriminal keluar, itu ditindaklanjuti oleh aparat, boleh. Tapi sekarang dibalik, DPR sudah selesai karena sudah bekerja keras dan sudah memberikan datanya kepada polisi, kejaksaan, yang oleh mereka nggak dianggap. Walah, DPR-nya terus ngapain gitu. Demikian Quick Yanggi, saya Dinda Natasha.